rambutmu, aku hari ini. Jangan tanya dulu, jangan tanya dulu soal cinta. Hari ini aku absen dulu. Aku minta kepadamu. Lebih enak kita omong-omong kosong. Lebih enak kita omong-omong kosong. Lihat sana sini, lihat sana sini, dan ingat sana sini. Dia lagi. Aku ragu, pikir-pikir itu. Rasanya aku lagi bertualang memanfaatkan kesempatan. Di sana sini ya.